بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kita sekarang dalam terakhir dari kalimat yang tertera dalam hadis yang panjang, hadisnya Sauban. Ya. Sebenarnya hadisnya Abu Sa'id, hadisnya Sauban radhiyallahu anhu. Hatta ya'ti amrullahi tabaraka wa ta'ala. Ini sifat Ta'if al-Mansurah yang senantiasa mereka mendapatkan kemenangan. La yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala. Sampai datang ketentuan Allah Ta'ala. Amr itu adalah maknanya ketentuan Allah Ta'ala, takdir Allah Ta'ala. Kemudian datang dengan membawakan sifat kesucian Allah Ta'ala dan ketinggiannya. Dan di sini kita akan mengikuti penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim yang dibawakan oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan rahimahullah Ta'ala. Qala rahimahullah Ta'ala wa qawluhu tabaraka wa ta'ala. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, al-barakatu naw'ani. Barakah ada dua macam. Ahaduhuma barakatun ya fa'alatun wal fi'lu minha barakah. Satu antara dua macam barakah timbangannya adalah fa'ala, fi'il dari lafaz ini adalah barakah. Wa yata'adda bi nafsihi taratan wa bi adatin wa bi adati ala taratan. Ini kadang disambung dengan ala. Kadang tanpa disambung dengan ala, tanpa dengan huruf. Maka dia ta'adda bi nafsihi. Tabarakallahu itu adalah tanpa disambung dengan huruf, tanpa ditakdiakan. Takdia itu maknanya diberikan pengantar dengan huruf. Kalau takdia tanpa, tadi tanpa diberikan pengantar dengan suatu huruf. Wabi adatin fi, kadang juga pakai fi. Barakallahu fika, sering kita dengar. Barakallahu fik atau barakallahu alaik. Misalnya yang sering kita ucapkan dalam kalimat seharian kita, yang sering kita dengar barakallahu fiik, seperti doa untuk orang yang menikah dengan barakallahu laka wa baraka alaika, itu namanya pakai takdiyah, pakai pengantar dengan suatu huruf. Wal maf'ul minha mubarakun, si maf'ul mubarak, yang mendapatkan berkah. Wa huwa ma su'ila minha kadzalik, apa makna mubarak? Yani apa yang dijadikan darinya berkah. Katakan yani berkah. Fakana mubarakan bija'lihi ta'ala, maka menjadilah yang berbarokah karena Allah menjadikannya berbarokah. Ta'ala ini fa'il. Wakana mubarakan bija'lihi ta'ala. Perhatikan, Malik. Kamu sudah cerita aja dengan yang lain. Dengarkan. Malik. Kok cerita sendiri? Wana usani, dan kedua dari dua macam al-barakah. Barakatun tudhafu ilaihi idhafatar rahmati wal izzah. Barakah yang diidhafakan kepada Allah seperti idhafanya rahmah dan izzah kepadanya Ta'ala. Barakah yang diidhafakan kepada Allah Ta'ala seperti idhafanya rahmah, seperti penyandaran rahmah dan izzah kepadanya Allah Ta'ala. Wal fi'lu minha tabaraka, fi'l dari barakah yang diidhafakan adalah tabaraka. Tafa'ala. Wa'adala yuqalu li ghairi dalika. Dalika ini adalah naibul fa'il dari yuqal. Karena fi'ilnya tabarakah di sini idhafahnya kepada Allah Ta'ala, maka tidak dikatakan untuk selain Allah dengan ucapan tabarakah. Enggak ada tabarakah aliyun, tabarakah amrun, tapi khusus idhafahnya kepada Allah Ta'ala tabarakallahu. Yani tabarak ini tidak dikatakan untuk selainnya selain Allah Ta'ala. Betul. Kama qala al-Masih alaihi salam, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan dia Allah menjadikan aku berkah di mana aku berada. Faman yubarikillahu fihi wa alaihi fawal mubaraku. Punya antum tadi apa? Rezeki? Faman? Faman yubarikillahu. Maka barang siapa yang diberkahi oleh Allah Ta'ala padanya dan atasnya, fihi wa alaihi, padanya dan senantiasa pada dia adanya berkah, maka dialah orang yang benar-benar mubarak. Jadi seorang itu dikatakan mubarak karena Allah yang menjadikan dia padanya kelanggengan, kesenantiasaan dan ke istimroran terus-menerus memiliki sifat berkah. Dan ini yang kita harapkan. Semoga umur kita berbarokah, waktu kita berbarokah, apa yang kita usahakan berbarokah. Ini siapa ini? Buka celananya ini. Hei. Perhatikan masalah celananya dibuka-buka. Semoga umur kita berbarokah, waktu kita berbarokah, taklim kita berkah, dan semua apa yang kita usahakan berbarokah. Karena enggak akan bisa apa yang berhubungan dengan kita ini adanya berkah kecuali Allah yang memberkahi. Maka dekatan bahamai yubarikillahu fihi wa alaihi fawal mubarak. Wa amma sifatu tabaraka fa mukhtasatun bihi. Jadi apa bahasa eski? Wa amma sifatu apakah gitu? Tabaraka. Karena adapun sifat tabaraka ini mukhtasun bihi, ini bihi kembali kepada Allah azza wa jal, bihi mukhtasun billahi ta'ala, khusus dengannya Allah ta'ala. Kama talaqahu ala nafsihi, sebagaimana yang Allah ucapkan secara itlaq pada dirinya ta'ala dalam firman-Nya tabarakallahu rabbul alamin, tabarakalladzi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya kan, maka tidak bisa untuk selain Allah dengan ucapan tabaraka Muhammadun Aliun Zaidun, tidak. Apalah taraha kaifa uttaradat, ikhtarat maknanya datangnya paten. Tidakkah engkau melihat sifat tabaraka datangnya paten dalam Al-Quran, jaritan alaihi mukhtasatan bihi, ittaradat fil Quran, yakni datangnya memang paten seperti itu, hanyalah khusus bagi Allah azza wa jal, berlakunya hanyalah pada Allah ta'ala, khusus baginya. La tutlaku ala ghairihi, tidak bisa diungkapkan tabaraka tadi pada selain Allah azza wa jal. Wajat ala bina'i sa'ah, wajat ala bina'i sa'ah, bukan si'ah, sa'ah. Wal mubalagha, datangnya lafaz tabarak bina'nya sa'ah, maknanya luas. Dan mubalagha, makna yang luar dari kebiasaan kalimat, namanya mubalagoh, keluar dari kebiasaan penggunaan kalimat. Mubalagoh maknanya penekanan yang lebih tinggi, maknanya yang lebih luas. Seperti contohnya ta'ala, ta'adama, wa nahwihi, ta'ala wa ta'ala wa nahdan, ta'ala dan ta'adama dan yang semisalnya. Ini di luar kalimat yang datang seperti biasa. Ala ya'lu adama ya'dumu, tapi ta'adama ya ta'adumu, maknanya lebih. Itulah sigho mubalaghah, sigho yang lebih dari kebiasaan penggunaan kalimat. Faja'a bina'u tabaraka ala bina'i ta'ala alladhi wa dalun ala kamalil ulu wa nihayatiha wa nihayatihi. Datangnya bangunan kalimat tabaraka di atas bangunan ta'ala, pembentukan tabaraka seperti pembentukan ta'ala, itu yang menunjukkan atas kesempurnaan ketinggian, kesempurnaan ketinggian Allah ta'ala dan kesempurnaan wa nihayatihi, kamal dan nihaya maknanya sama, sempurna ketinggian dan puncaknya ketinggiannya, kemuliaannya. Fakadzalika tabaraka, demikian juga tabaraka seperti ta'ala, ta'ala ya dulu ala kamalil ulu, kadzalika tabaraka ya dulu ala kamali barakatihi wa adzamatihi wa sa'atihi. Punya anak ter tulis pakai H, damir terakhir. Tapi yang benar adalah pakai damir kembali kepada Abdul Jalal Allah Ta'ala. Yakni tabaraka menunjukkan tentang kesempurnaan barokahnya, keagungannya dan luasnya Allah Ta'ala. Allah itu maha luas, Maha Agung, Maha Berkah. Wa hadza ma'na qawli man qala min as-salaf tabaraka, maknanya ta'adzama. Inilah makna perkataan sebagian orang dari para salafus saleh yang mereka mengucapkan memaknai tabaraka, maknanya ta'adzama. Perhatikan, tabaraka maknanya ta'adzama, Maha Agung, Maha Besar. Tabaraka bermakna Maha Besar dan Maha Agung. Juga datang yang sering kita dengar, tabaraka maknanya Maha Suci. Jadi kalau kita artikan tabaraka maknanya Maha Agung, tidak salah. Bahkan itu datang dari sebagian perkataannya para salaf. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ja'a bi kulli barakatin. Tabaraka maknanya datang dengan seluruh barokah. Itu Abdullah bin Abbas mengucapkannya. Ini namanya kita dikaitkan dengan pemahaman dari sebagian kalimat yang dinisbatkan kepada Allah Ta'ala, diidhofakan kepadanya, pemahaman datang dari salaf, yakni Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Dan itulah penafsiran yang paling mulia, yang paling selamat adalah penafsiran datangnya dari salaf. Apalagi ketika enggak disebutkan adanya khilaf. Kalaulah ada khilaf, mungkin bisa dikatakan khilaf yang cuma khilaf lafzi, maknanya tanawu, berbeda lafaz, maknanya bermacam-macam, tidak harus adanya saling tentang menentang. Sebagaimana kalimat yang datang dari Ibnu Abbas, seandainya ada yang menyelisih pun enggak harus kemudian di sana saling tadot. Bahkan bisa dibawa kepada satu maksud yang enggak berbeda dengan makna kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya dan kesuciannya. Ini akhir dari pembahasan dalam bab ini. Bahwasanya sebagian umat ini menyembah berhala. Ya kan, pembahasannya panjang sesuai dengan hadis yang dibawakan oleh al-mu'allif, hadisnya Sa'ban dan hadisnya Abu Sa'id radhiyallahu anhumah. Dan kita kembali ke halaman sebelumnya, yaitu wa fihi masailu, beberapa masalah yang dikandung oleh bab ini. Qala rahimahullah ta'ala, al-ula tafsiru ayatin nisa', tafsir ayat An-Nisa, yaitu di mana ada koalisi kejahatan antara Yahud dengan musyrikin Quraisy di Mekah. Koalisi perang mental terhadap kaum mukminin, bahwasanya musyrikin dari kalangan Quraisy ditetangi oleh sekelompok ahlul kitab Yahud dari Madinah, ingin mencari pendapat dan dukungan tentang sikap mereka terhadap orang-orang mukmin. Di antaranya adalah Allah Ta'ala menyebutkan wa yaquluna lil ladzina kafaru, wa yaquluna lil ladzina kafaru. Ini Yahud berkata kepada orang-orang kafir, yakni Quraisy, penduduk Mekah, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Haula'i maknanya apa kemarin? Rizki. Apa mana haula'i? Saya ingat siapa? Malik. Antum, na'am, antum ahda, kalian lebih lurus, lebih tertunjuki daripada orang-orang yang beriman, kan lebih istiqomah. Ha, oleh mananya antum di situ? Antum siapa antum? Kufar Quraisy, kata Yahud. kalian penduduk Mekah lebih istiqamah jalan kalian daripada orang-orang yang beriman dengan Nabi. Kenapa? Karena punya kepentingan. Yahud punya kepentingan, dapat dukungan dari Kufar Quraisy, maka Kufar Quraisy pun dipuji, padahal mereka punya keyakinan. Yahud punya keyakinan bahwasanya Kufar Quraisy bukan ahlul kitab, orang-orang bodoh. Wasniin, penyembah berhala, tapi dipuji. Kenapa? Karena inilah tujuannya adalah untuk menyatukan kekuatan untuk melawan orang-orang yang beriman dengan perang maknawi, perang mental. Nah, coba bayangkan. Dengan ucapan seperti itu dari ahlul kitab, mereka maknanya beriman dengan tagut, beriman dengan jibet ke tagut. Ya kan? Padahal di atas keyakinan bahwasanya Kufar Quraisy adalah mereka orang yang bodoh, enggak punya, enggak pernah mendapatkan Alkitab, tapi dikatakan ahda minallana amanu sabila. Inilah kejahatan orang yang jahat itu kalau lagi butuh. Ya kan? Penjahat pun dipuji. Penjahat pun dipuji. Kemudian Yahwa dan cipet buat tabut di sana telah ditafsirkan dan antaranya syaitan, antaranya adalah berhala, itu cipet juga tabut. Taib. Ditafsir dalam surat ayat Nisa. As-saniya tafsir ayatil Maidah. Apa? Kemarin surat Al-Maidah yang mana? Hah? Mana rezeki? Qul hal unabbi'ukum. Apa? Bisharin min dzalika masubatan indallah. Faman la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa zalama hum al-khirata tablah khanazir wa abadat tagut. Abadah ini kemarin telah kita lewati beberapa penafsiran yang roja adalah wow kembali kepada fa'ilnya Allah Ta'ala. Dijadikan di antara mereka ada yang menjadi monyet-monyet, babi-babi dirubah. Menjadi babi, menjadi monyet. Dan ada yang menyembah tagut. Inilah laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini surat Al-Maidah. Kemudian yang ketiga tafsir ayatil Kahf. Aqallada ghalabu ala amrihim. Amrihim dhamir kembali kepada fityah. Him kembali kepada fityah para pemuda yang ada di goa. Dan ayat ini konteksnya adalah celaan terhadap orang yang mau membangun tempat ibadah di kuburan-kuburan, sebagaimana datang tafsirannya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah ahli ilmu membawakan hadis-hadis itu untuk menjelaskan ayat tersebut. Dan itu bukan sebagai bukti untuk membolehkannya membangun tempat ibadah di atas kuburan. Ar-Rabi'ah yang keempat, wahaya ahamuha. Yang keempat adalah yang paling terpenting dari beberapa masalah di sini. Ma ma'nal iman bil jibti wa tagut. Apa itu makna iman dengan jibt dan tagut? Ini kemarin telah dibawakan Syekh Abdurrahman dalam sarahnya. Kalimat ini dibawakan oleh beliau untuk mensarah bab ini dan ayat ini. Ini kalamnya Syekh dibawakan untuk mensarah sebagian maksud dari pembentukan bab ini. H Hal wa i'tiqadu qalbin aw huwa muwafaqatu ashabiha. Ma buktiha wa ma'rifati batlaniha. Iman dengan sibet dan tagut. Apa itu keyakinan hati? Atau enggak harus? Hatinya membenci, mengingkari, tapi perbuatannya mencocoki sibet, mencocoki tagut. Dan hatinya mengatakan tentang batalnya al-jibt wa tagut. Dan yang zahir dari perbuatannya Yahud di situ adalah mengetahui tentang buruknya kufar Quraisy. Tapi karena butuh maka dicocoki. Itulah maknanya iman dengan jibtu wa tagut. Perhatikan, ini sebagai bentuk wala wal barok yang harus diwujudkan. Wala wal barok terhadap alul bidak. Wala wal barok terhadap musyrikin. Bukan yang penting hatinya membenci, tapi juga perbuatan kita harus terbentuk, terwujudkan lepas dari apa yang mereka lakukan. Dan banyak seorang itu, banyak manusia itu cuma yang penting apa? Hatinya membenci walaupun bisa membarengi mereka alul batil. Dan ini tercela sekali. Maknanya memiliki dua atau memiliki ganda dalam pemahaman. Itu namanya manhaj ganda. Manhaj yang digandakan. Hatinya enggak menyukai tapi bisa membarengi dalam kebatilannya alul batil. Berarti kan ya ikhwa. Itulah yang disebut dalam ayat ini, dalam kalam beliau. Apa makna iman dengan jibt wa tagut? Apakah itu keyakinan hati ataukah mencocoki al-jibt wa tagut bersamaan dengan membencinya dan mengenal dan mengetahui batilnya al-jibt wa tagut? Dari perbuatan Yahud, mereka di atas pengetahuan kufar Quraisy alul batil. Tapi kenapa kok dicocoki? Karena kebutuhan untuk koalisi, menyatukan langkah, membenci orang-orang yang beriman. Dan itulah maknanya beriman dengan al-jibti wa tagut. Jadi seorang itu jangan memiliki pemahaman ganda, nifak. Ya kan? Dan ini yang banyak terjadi di mana-mana. Karena kepentingan dunia. Ya kan? Fleksibel. Ya kan, fleksibel. Bisa mengambil keuntungan dari semua pihak, kanan kiri, yang penting nyangkut. Ya itu. Dan kita bukan diajari dengan ajaran seperti itu, bahkan harus baro'ah dari alul batil. Bagaimana ya ikhwa? Tapi kalau sudah kepentingan dunia, ini semuanya jadi lupa. Dan biasanya kalau sudah dunia ini diikutkan dalam perkara arena agama, menjadilah agama tadi tertukar, kadang-kadang enggak terasa. Berjalan sudah lama baru tertukar, enggak terasa tiba-tiba sudah berubah, sudah beda. Al-khamisah yang kelima, qauluhum innal kuffara alladzina ya'rifuna kufrahum ahda sabila minal mu'minin. Qauluhum, siapa mereka qauluhum di sini? Siapa dhamirhum ini? Rizki. Berkatanya Yahud, bahwasanya orang-orang kafir, yakni ahlul Mekah, kufar Quraisy, yang mereka tahu tentang keburuan mereka, dikatakan apa? Ahdats sabilan minal mu'minin. Mereka lebih lurus jalannya daripada orang-orang yang beriman. Coba bayangkan, kenapa kok sejahat ini Ya, tadi karena butuh koalisi untuk perang maknawi melawan orang yang beriman, untuk melemahkan mentalnya orang-orang mukmin. Dan ini namanya politik, sejak dulu sudah ada, politik seperti ini sudah ada. Bukan mereka itu enggak pandai berpolitik, ya ini termasuk politik mereka. Siasat mengatur lisan agar biar bisa diterima dari pihak yang diinginkan untuk dukungannya. Dan untuk kita melihat ahlul batil seperti itu. Ya kan? Memperhatikan tentang keadaan orang, bagaimana supaya dapat dukungan, maka lisannya terpelintir, orang jahat dipuji. Ya kan? Dan sebaliknya, orang yang berusaha untuk melakukan kebaikan ditelat, cari-cari mana bisa dilihat kesalahannya, sebagaimana Yahud kasih cerita oleh Kufar Quraisy Mekah. Kami menyambung silaturahmi, kami membantu para jamaah haji, kami memberi minum ini, minum itu. Baik mana kami dengan, ya kan, orang-orang yang bersama Muhammad, yang memotong silaturahmi, ya kan, gak tahu hak keluarga dan yang lainnya, suka mencela orang. Ya tinggal nunggangi aja, kalian lebih lurus. Terus, padahal penjahat, inilah gara-gara hati jahat, maka penjahat pun dipuji. As-sadisa yang keenam, wayal maksud bertarjamah. Terjemah adalah judul. Anna ba'da hadil ummah ya budul awsan. Maksud dengan judul adalah anna hadha la buddha ayyujad. Anna hadha hadha yani sebagian umat ini menyembah berhala. Anahada, ya kan, menyembah berhala pada umat ini atau sebagian umat ini menyembah berhala harus ada. Labudda ayyujad fi hadhil ummah, harus ada pada umat ini. Tapi kalau seorang itu memiliki pemikiran nasionalisme, enggak peduli mau ada enggak mau ada, mau nyembah berhala mau enggak nyembah berhala, mau bikin berhala atau membuat mau jual beli, itu bukan urusan. Ya kan? Karena pemikirannya nasionalisme, kaumia, ukurannya bukan agama. Enggak peduli, dan inilah yang digembar-gemborkan oleh para demokratiin. Ya kan? Para penyembah demokrasi. Ada enggak ada itu bukan urusan, yang penting kepentingan yang sekarang lagi diurusi inilah yang harus diopeni. Tapi kalau seorang itu peduli dengan agamanya, penelitiannya bukan itu, tapi apa yang Rasulullah sabdakan ini dipikir apakah sesuai dengan fakta atau tidak. Di antaranya adalah perkara yang berhubungan dengan sebagian umat menyembah berhala, ternyata memang harus ada. Dan itulah faktanya. Kama taqarrara fi hadis Abi Sa'id, bukan Abi Sa'id di sini, Abi Sa'id. Sungguh yang telah tertakrirkan, tertetapkan dalam hadisnya Abu Sa'id. Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ya kan? Kalau harus ada berarti bagaimana tindakan yang harus kita lakukan? Tindakannya adalah paling enggak diri kita diselamatkan. Upaya kita selamatkan dari menyembah berhala. Kalau sudah tahu tentang diri kita ini tidak menyembah berhala, paling ke orang lain dia diajak untuk menghindar dari berhala. Tapi kalau orang itu sudah pikirannya nasionalisme, ya kan, atau gandrung suatu kelompok, udah enggak peduli apa yang terjadi. Dan itulah yang banyak dalam umumnya manusia. Asbab yang ketujuh, tasrihu bi wuku'iha. Tasrih dengan terjadinya sebagian umat ini menyembah berhala. Tasrih itu adalah penegasan. Benar-benar Rasulullah memberikan penegasan akni ibadatul awsan fi hadzal ummah fi jumu'in katsiratin. jumu ini adalah kata jamak, mufradnya jamun, Malik. Berarti kan, jangan ngomong dewe. Fauzan. Yang ketujuh tasri, penegasan dengan terjadinya apa yang Rasulullah beritakan, khabarkan. Yaitu berupa ibadatul awsan, mengibadai berhala. Umat ini mengibadai berhala bijumu'in, dalam banyak kumpulan yang banyak jumu'. Banyak manusia-manusia yang mereka itu menyembah berhala. Bukan hanya menyembah, bahkan membuat berhala. Kemudian dijual belikan. Itu pun yang buat kadang-kadang kaum muslimin yang banyak. Bikin berhala, dijual belikan. Ya kan? Khususnya negeri kita ini, pabrik berhala. Bebas. Itu termasuk usaha yang perlu dikembangkan. Bahkan disubsidi, ya kan, untuk penyebarannya. Mungkin kalau betul-betul alat bisa mengajukan proposal alat untuk membuat apa, berhala. Ya, seperti alat pertanian, mengajukan proposal untuk alat pertanian, traktor dan yang lainnya. Demikian juga untuk pengajuan membuat berhala, juga bisa mengajukan alat-alat untuk mempermudah dan memperbanyak dan mempercepat bagaimana berhala bisa cepat tersebar. Ini agama yang enggak terurus. Kadang mereka-mereka yang melakukan hal itu termasuk seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat syahadatain, tapi karena goblok, lebih bodoh daripada kambing yang dia pelihara, terjadilah apa yang terjadi seperti itu. Samana yang ke-8, al-ajabul ujab. Perkara yang mengherankan, benar-benar mengherankan. Khuruju man yadda'in nubuwah. Khuruj yakni keluar, muncul di sini. Apa makna khuruj? Munculnya orang yang mengklaim memiliki sifat kenabian. Menjadi seorang nabi. Gimana khuruj? Maksudnya muncul. Ya kan? Mislul Mukhtar ma'a takallumihi bisyahadataini. Seperti Al-Mukhtar, nama orang. Dia mengaku sebagai nabi bersamaan dengan tanakutnya, kontradiksi dari ucapan dia, di mana dia mengucapkan kalimat dua syahada, tapi kok mengaku nabi. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadun Muhammadan abdu wa rasuluh, tapi dirinya mengaku nabi. Terus piye? Ya kan? Mungkin juga demikian nabi-nabi yang ada di Indonesia ini, yang pernah mengaku nabi juga mungkin kalimat dua syahadat, tapi juga mengaku nabi. Nah. Ya kan, wa tasrihu bi annahu min hadzal ummah, juga dia ngaku. Mengaku nabi, tapi dia termasuk dari umat ini. Wa anna rasulah haqqun wa anna al-Qur'an haqqun. Dia juga mengatakan Qur'an itu haqqun, Rasul juga haqqun. Nabi Muhammad haqqun. Qur'an juga haqqun, tapi dia juga mengaku nabi. Ini seharusnya seorang yang mendengarkan langsung bisa membatalkan. Tapi karena syubhat yang menyambar dan hati itu lemah, ya masih juga lah laku pada sebagian orang. Ketika ditemui atau ketika mendapati orang yang mengaku nabi, padahal dia mengakui Rasulullah itu adalah hakun, Quran hakun, tapi dia mengaku nabi pun juga diterima. Ini bukti tentang bahwasanya syubhat itu benar-benar menyambar. As-syubhatul khattafah wal qulubu dha'ifah. Syubhat ini menyambar, hati sangat lemah. Wa fi anna Muhammadan khataman nabi, khatamun nabiyyin. Ya kan? Dalam masalah yang ke-8 ini, bahwa sama adalah penutup para nabi. Wa ma hadza yusaddaqu fi hadza kullihi. Mukhtar ini mengakui Muhammad penutup nabi, tapi pun dia dibenarkan. Yusaddaqu fi hadza kullihi. Matadat al-wadih. Dia dibenarkan. Mukhtar ini dibenarkan orang-orang yang membenarkannya sebagai seorang nabi. Padahal bersamaan dengan pembenaran tadi itu ada tadot. Tadot itu pertentangan yang gamblang jelas, tapi kok dibenarkan. Ini ya, kau perhatikan. Jadi kalau hati itu sudah terasuki syubhat, ya kan, gelap. Perkara yang dia itu tahu itu adalah perkara yang bertentangan, tapi masih diterima juga, masih didukung juga. Seperti ucapan keadilan yang dibangun oleh para demokratiin, sudah jelas-jelas tidak adil pun masih disuarakan demi keadilan. Ya kan? Seperti orang yang gandrungi barang antik, sudah tidak tembus-tembus, ditunggu aja. Sampai metu wane ditunggu aja, sampai ngiler ditunggu aja. Ntar lagi datang, kelapakan lagi datang, ntar lagi cair, sampai ilernya cair, samangkok, tunggu aja. Ntar lagi cair, ilernya cair, dilewer. Ya, kayak Umbul Ibrahim, tunggu aja. Tidak tahu, hati kecilnya, bukan hati besarnya pun tahu. Matanya pun tahu, tapi enggak berguna. Makanya jadinya itu, kadang kepencut itu, mata picek kuping jublek. Matanya baru ada kewelek, tapi picek. Kupingnya ngurung tapi enggak berguna, kuping jublek. Adian Yahwa. Terakhir ini ada berita investasi bodong istilahnya. Lah kok bisa investasi bodong? Tanam 1 juta, nanti sebentar lagi keluar 2 juta. Ujungnya apa? Bodong. Investasi bodong. Sama aja. Barang antik investasi bodong. Tahu? Itu pun diterima. Bukan sedikit yang tercakup kesandung duitnya hilang. Sebagian tempat 800 juta, sebagian tempat 200 juta, dan sekian. Maksudnya apa? Investasi bodong, kayak tambak dimakan banjir. Nah, tinggal 4 biji tok, tambah 1 hektar. Bis. Seperti itu ya, Hwa. Itu pun didukung setengah bongko. Jadi demikian. Kalau subhat itu sudah jelas, tadat wadih, tentangan yang gamblang, masih juga diterima. Wa khurujul mukhtar fi akhiri asri sahaba wa tabi'ahu fi amun katsiratun. Mukhtar ini keluar mengaku sebagai nabi di akhir zamannya sahaba. Tapi sayangnya diikuti oleh fi'am. Banyak manusia, banyak kelompok. Coba bayangkan. Zaman itu, di akhir zaman sahabat. Terus kalau zaman sekarang gimana? Ya, saya Indonesia kan tinggal 5, KB, katut, terus. Ya. Illa man rahimallah. Ya. Bayangkan. Padahal itu di akhir zaman para sahabat, zaman yang mulia. Tapi itu pun, faktanya, banyak manusia yang mengikuti jejaknya Mukhtar. Nah, kalau itu berarti kan ya Ikhwa, tidak gampang seorang itu bersikap sok hebat. Ya kan, mulai buka-buka indro, cari pengalaman, ujungnya apa? Hilang tengah hutan, tidak tahu pulang kemana. Mau balik tidak bisa. Ya kan, buka-buka indro, cari pengalaman. Dari pengalaman, banyak wawasan. Ujungnya apa? Gak bisa balik entah kemana. Udah hilang. Tapi petasi yang ke-9, al-bisaratu bi'anal haqqa la yazulu bil-kuliyah. Bahwasanya bisara, berita gembira. Kebenaran itu gak akan hilang dengan keseluruhannya. Maknanya al-haq tetap ada. Karena hak itu adalah sifat. Enggak mungkin dia berdiri sendiri kecuali dengan yang mausuf, yang disifati, ya ini orang-orangnya. Maknanya hak adalah harus ada bersama alul hak. Maknanya alul hak enggak akan hilang seluruhnya. Benar hak qala ya dibekuli, ya maknanya harus ada yang membawa. Ya kan? Allah akan menanggung agama ini, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sungguh kami yang menurunkan zikir, ya ini Al-Quran dan Sunnah, agama ini, zikir. Kamilah yang pasti menjaganya. Itu jaminan. Lain dengan harta dan darahnya manusia. Kehormatan manusia enggak ada jaminan. Banyak manusia terbunuh, enggak tahu siapa pembunuhnya. Sampai kiamat. Banyak harta yang tercuri, enggak tahu siapa pencurinya. Tapi kalau agama ini mau diopok-opok orang, enggak akan selamanya tertutupi yang mengobok-obok, pasti akan terbongkar dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman. Allah akan menegakkan siapa-siapa yang membela agama ini. Itulah jaminan tentang dijaganya oleh Allah Ta'ala terhadap agama ini, beda dengan darahnya manusia, hartanya manusia, kehormatannya manusia. Banyak yang tertumpahkan, enggak ada yang mengetahui siapa yang menumpahkan darah, mencuri harta dan yang lainnya. Itu tidak dijamin. Sebagaimana penuturannya Imam Ibnu Hazm rahimahullah dalam perkara ini. Ya kan? Harta dan darah dan kehormatan itu tidak ada jaminan Allah menjaganya. Tapi agama pasti dijaga oleh Allah Ta'ala. Orang yang mau mengobok-ngobok agama ini tidak akan didiamkan oleh Allah Ta'ala selama-lamanya. Pasti akan dibangkitkan siapa yang mau, yang bisa membongkarnya. Seperti dari zaman ke zaman, alul batil pasti ada lawannya di waktu yang sama. Di hari ini dan akan datang sampai kiamat nanti. Maka semoga di antara kita ini tetap diberikan ketegasan dalam membela agama Allah Ta'ala, tentunya dari pertolongan Allah Ta'ala. Kama zala fima madha. Kama zala. Ini fi'il madhi dari zala yazulu. Jadi al-haq ini tidak akan hilang seluruhnya, sebagian telah hilang dalam perkara yang telah lalu. Bala tazalu alai ta'ifatun, bahkan senantiasa alal haqqi, wujud di atas kebenaran sekelompok dari umat ini. Dan telah dijelaskan tentang keberadaan ta'ifah mansurah ini, tidak harus dalam satu tempat, bisa berpencar di beberapa tempat di seluruh dunia ini, sebagai tempat kosong, sebagai tempat ada, dan ini sudah sunnatullah. Al-Asyrah yang ke-10, Al-Ayatul Udhmah. Al-Udhmah ini mu'anas, mudzakarnya a'dham. Al-Ayah yang paling agung. Annahum ma'akillatihim, tanda kebesaran Allah Ta'ala, tanda tentang keesaan Allah Ta'ala, tanda tentang kebenaran itu datang dari Allah Ta'ala. Itu namanya al-ayah al-udhmah. Annahum yani alul haqqi ta'ifah mansurah. Bersamaan dengan sedikitnya mereka dari sisi bilangan. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Artinya tegar. Walaupun bilangan mereka sedikit, tapi ini dengan istilah orang-orang yang disebut dengan para sabitin itu. Nah ini. La yadur man khodalahum wala man khalafahum, namanya sabitin. Apakah sabitin dari damat saja? Enggak harus. Apakah sabitin itu orang-orang yang ingkar TN aja? Bukan. Bahkan mereka yang anti TN adalah orang-orang yang bukan sabitin, orang yang goyang-goyang. Nanti goyang-goyang. Ya kan? Goyang-goyang kepala yang gini-gini. Aduh, kami dibantah. Goyang-goyang gini. Ayo. Nah. Maka ini sebarang kita ini semoga didengar oleh mereka. Kalian jangan sok ngaku sabitin karena ingkar terhadap TN. Ya kan? Perhatikan itu. Al-ayat al-udhma, bahwasanya mereka itu apa, ayat tanda tentang keagungan agama ini dan kebenaran ini, bahwasanya mereka itu walaupun sedikit Ta'ifah Mansura tidaklah membahayakan siapapun yang menelantarkan mereka dan siapapun yang menyelisihi mereka. Siapa di atas hak? Al-Hadiyata Asrah Anna Dhalika Sarta Ila Qiyamisa'ah. Bahwasanya itu adalah wujudnya mereka. La yadurhum man khadalahum wala man khalafahum sampai Qiyamisa'ah. Sampai tegaknya bangkit Qiyamah Al-Kubro. Tetap ada. Ya kan? Maka butuh seorang yang mukhlis, tulus di atas kebenaran untuk menyampaikan agama ini biar Allah itu memberikan pewarisnya kepada orang-orang yang berhak. Ya kan? Butuhnya seorang itu memiliki keikhlasan. Dengan ikhlas inilah Allah mewariskan kebenaran itu kepada siapa-siapa yang berhak, dari lisan orang yang mukhlis, dari perbuatan orang yang mukhlis. Mudah-mudahan termasuk kitab ini dari sifat ikhlasnya penulisnya sehingga berbarokah berada dimanapun kitab ini diberkahi oleh Allah Ta'ala. Saniyat asro ma fihinna minal ayatil azimah. Ma fihinna minal ayatil azimah. Yang ada beberapa tanda-tanda kagum Allah Ta'ala. Minha ikhbaru bi anna Allah zawalahu al-masyariqa wal-maghribah. Masyariq wal-maghrib. Wa akhbaru bi ma'na dhalika fa waqakam akhbaru bi khilafil janub. Usimal. Ikhbaruhu damirhu kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberikan iklam pemberitahuan bahwasanya Allah melipatkan bagi Nabi timurnya bumi dan baratnya bumi. Mendekatkan seperti satu genggaman tangan. Terlihat timur, lihat barat oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah memberikan khabar dengan makna perkara itu, maka terjadilah sebagaimana Rasulullah khabarkan, ya kan, kekuasaan kaum muslimin dari barat sampai ke timur. Beda dengan arah selatan sama arah utara. Artinya kaum muslimin mengarah ke timur sampai ke timur ujung timur, mengarah barat sampai ujung barat Eropa. Di hari-hari kerajaan atau kekhalifahan yang ada di Andalus, di Cordoba dan yang lainnya, ke timur sampai ke India, ya kan? Sampai negeri kita ini, negeri timur, ke muslimin sampai di sini, sampai ujung sana, Jepang sana. Wa akhbaru bi annahu utiyal kanzaini. Rasulullah memberikan pemberitahuan bahwasanya beliau diberikan zaini, harta yang melimpah berupa emas dan perak. Dari kerajaan mana? Rom sama Persia. Nah, yakni emas sama perak. Dan itu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Harta melimpah, ya kan? Harta melimpah, tapi juga diperlakukan sesuai dengan kebutuhan di masa itu. Jihad fisabilillah. Wa ikhbaru bi ijabati da'wati li ummati min al-filsnataini. Rasulullah memberikan pemberitahuan bahwasanya Rasulullah SAW itu diijabai doanya, dikabulkan doanya. Doa beliau untuk umatnya dalam dua perkara. Ya kan? Dan yang ketiga dihalangi. Ikhbar bi'annahu muni'as salisatah. Jadi bukan semua doanya Nabi itu diterima. Sebagian doanya beliau juga ditolak oleh Allah Ta'ala. Ya kan? Maka itu sesuai dengan hikmahnya Allah Ta'ala, enggak harus semua doanya diterima oleh Allah Ta'ala, diijabahi. Ada yang ditolak, ada yang diterima. Dan ini masyhur dalam sirah yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Beliau mendoakan pembesar-pembesar kufar Quraisy agar seluruhnya masuk Islam, tapi enggak seluruhnya masuk Islam. Ada yang juga mati kafir. Ada yang masuk Islam seperti Umar bin Khattab dan yang lainnya. Wa akhbaru bi wuqu'is sayf wa annahu la yurfa'u idza waqa'a. Ini semua adalah tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwasanya terjadinya peperangan sungguh jika terjadi tidak akan terangkat. Enggak terangkat apabila telah terjadi semenjak meninggalnya Utsman. Ketika anhu banyak manusia setelah itu ya kan berkoar-koar membela darahnya Utsman, tapi tujuannya adalah lain. Mungkin fitnah dari kepentingan dunia. Terjadilah para khawarij. Wa akhbaruhu bi dhuhuril mutanabbiin, mutanabbi tanabba Malik. Pokoke Malik nek wis sawur karo kancane, wis muni terus. Yo. Akhbaru bi dhuhuril mutanabbiin fi hadhihi al-ummah, tanabba ayat ini menjadi nabi. Orang yang telah diberitakan tahu diberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak orang yang akan muncul menjadi nabi. Mengaku nabi tanabba itu menjadi nabi, mengaku nabi. Dalam umat ini wa akhbaru bi baqa'i ta'ifal mansura, Rasulullah memberikan kabar tentang keabadian kelompok yang memberikan diberikan kemenangan Allah Ta'ala. Kemenangan hujjah. Khususnya iman kita ini kemenangan hujjah. Kalau kemenangan dalam bentuk fisik, nah ini sudah dikuasai oleh kufar. Tapi hujjah senantiasa menang. Itu ahlussunnah. Wa kullu hadza waqa'a kama akhbara. Seluruh ini terjadi sebagaimana apa yang Rasulullah kabarkan, kama anna kullu wahidatin minhuma min abadi ma yakunu bil uqul. Ya kan? Kama anna ma'a anna kulla wahdatin minha rizki minhu atau minha ma'a anna kulla wahdatin minha minha min abadi ma yakunu bil ukul, masing-masing dari pemberitaan ini kalau menurut akal nampak enggak masuk akal. Masing-masing dari pemberitaan Nabi ini dari poin 1, poin 2 sampai ada berapa poin tadi? 5, 6 poin atau 7, 8 poin ini semuanya apa yang Rasulullah kabarkan ini masing-masing dari salah satu dari pemberitaan ini nampak akal itu enggak menerima. Min abadi ma yakunu bil ukul, nampak enggak masuk akal. Dari paling jauh apa yang ada dalam akal untuk diterima kayak enggak mungkin, tapi terjadilah sesuai dengan apa Rasulullah khabarkan. Salah satu asrar yang ke-13, sasrul khaufi ala ummati minal a'immal mudilin. Kenapa? Karena pakai sigha Pak. Apa? Innama sebagai bentuk dalamnya rasa takutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya dari para pembesar yang menyesatkan a'imma al-mudillin, kemarin kita lewati dari para penguasa dan para ulama usuk dan ubat penguasa sesat, ulama usuk dan para ahli ibadah jahil. Ini yang paling dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atas umatnya, dan faktanya seperti itu. Kalau tiga kelompok ini sudah bersatu padu, sudah korbannya merata di mana-mana. Penguasa dengan politiknya, ulama usuk dengan pinternya dia bersilat lidah, dan orang yang menampilannya sebagai ahli ibadah tapi jahil ini memakan banyak mangsa. Ya kan? Dalam rahimallah yang selamat. Arabiat asra tambih ala makna ibadatil awsan. Tambih. Suatu makna yang kita perlu mengambil perhatian. Apa itu makna mengibadai awsan? Ya kan? menyembah berhala. Di antaranya adalah tadi, bukan meyakini, tapi mencocoki tagut wal jibut, termasuk ini adalah perkara-perkara yang berhubungan dengan yang mengibadai al-awsan. Nasallahu salama wal afiyah. Soalnya sampai sini dulu kita cukupkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah dalam bab akan datang kita lewati di hari yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Fadhlu